Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan penjelasan tentang matan Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab yang ke-20, dan pada sore hari ini insyaallah kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, itu bab yang ke-21. Dan bab yang ke-21 ini menguatkan penjelasan tentang bab yang sebelumnya. Nah, yaitu babun atau babu maja'a annal quluwa fi quburi shalihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam matan Kitab Tauhid, bab penjelasan bahwasannya sikap berlebihan atau ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh itu akan menyebabkan kuburan tersebut menjadi sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab yang sebelumnya, penulis rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang bahayanya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yaitu peringatan keras bagi orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh, menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini dilarang keras sebagaimana dalil-dalil yang sudah berlalu, yang sudah kita baca. Kemudian dalam bab yang sekarang akan kita bahas, menguatkan bab yang sebelumnya, bahwasannya ghulu, sikap ghulu atau berlebihan terhadap kuburan orang saleh itu akan menjadikan ukuran orang soleh tersebut menjadi berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi waqi', ya. Nah, bahwasannya mereka yang berlebihan ghulu, ya, terhadap kuburan orang-orang saleh, ya. Nah, kemudian setelah itu kuburan orang saleh tersebut, ya, menjadi berhala yang disembah dan diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang berdatangan ke kuburan tersebut minta diberi keturunan. Orang datang ke kuburan tersebut minta diberikan rezeki. Ya. Itu meminta kepada mayit yang dianggap sebagai wali atau orang soleh atau yang lainnya. Datang berbondong-bondong ke kuburan tersebut dalam rangka untuk mencari jabatan, ya, dalam rangka supaya dagangannya laris, ya, supaya jabatannya naik, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kemungkaran meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jelas apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala bahwasanya sikap ghulu atau berlebihan terhadap kuburan orang saleh itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala wa iyyadhu billah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan dalil-dalilnya. Nah, dalil-dalil yang menguatkan judul di atas. Asy-Syaikh rahimahullahu taala memulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab Muwatta'nya. Qala al-muallif rahimahullahu taala روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إمام مالك رحمه الله تعالى meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat besar murka atau marah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab Muwatta'nya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab Musnadnya. Nah, perawi atau yang mengeluarkan hadis ini adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Sebelum kita membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, kita terlebih dahulu mengenal ulama atau muhaddits yang mengeluarkan hadis ini, yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab Muwatta'nya. Imam Malik punya kitab Muwatta'. Nah, sebelum datang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan kitab-kitab hadis yang lainnya, sebelum ada itu semua ada kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' Imam Malik, na'am rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala namanya Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amir Al-Asbahi rahimahullahu taala, imam Daril Hijrah, ya. Imam Malik namanya Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir Al-Asbahi rahimahullahu taala, imam di Madinah, ulama besar di Madinah pada zamannya, yang para penuntut ilmu mereka berbondong-bondong untuk menimba ilmu dari Imam Malik di Madinah pada zaman itu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kunyahnya itu Abu Abdillah. Semua imam yang empat kunyahnya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah, sehingga umur beliau kurang lebih 85 atau 86 tahun. Nah, baik. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dikenal dengan Imam dari Hijrah, Imam negeri Hijrah, yaitu negeri Madinah. Beliau rahimahullah ta'ala dikisahkan tentang riwayat tentang beliau, yaitu tentang keilmuan dan tawadhu'nya beliau rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya dengan beberapa macam pertanyaan yang berasal dari daerah yang berada di luar Madinah. Beliau ditanya dengan beberapa pertanyaan, dan ketika itu beliau adalah seorang imam rujukan pada zamannya, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dilontarkan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dari sekian puluh pertanyaan, 40 atau 50 lebih pertanyaan, hanya dijawab 1 atau 2 atau 3 pertanyaan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Padahal beliau adalah imam yang menjadi rujukan ketika itu. Nah, bersama dengan ini beliau tidak segan, tidak malu untuk mengatakan wallahu a'lam, atau saya tidak tahu, atau saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Padahal mufti, beliau adalah seorang ahli fatwa, ulama, alim kabir pada zamannya. Tapi demikianlah para ulama sangat takut berbicara tanpa ilmu. Demikianlah para ulama mengajarkan kepada kita, agar kita tidak berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Karena ini adalah berat urusannya. Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tanpa ilmu. Maka al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Tidak boleh seseorang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala menjadi pelajaran bagi kita, agar kita hati-hati dalam berbicara tentang agama, hati-hati tanpa ilmu. Baik, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah salah satu imam yang empat. Imam yang empat dikenal oleh kaum muslimin, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang namanya An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Yang lahir pada tahun 80 dan meninggal pada tahun 150 Hijriah, hingga umurnya kurang lebih 70 tahun. Kemudian yang berikutnya, Imam Malik yang sudah kita bahas tadi. Kita urut dari sisi siapa yang tertua. Yang tertua adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian Imam Malik, Kemudian yang berikutnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu Muhammad bin Idris, kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'id ibn Ubayd ibn Abi Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf al-Qurashi. Nah, al-Muttalib ibn Abd Manaf ini saudaranya Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi, yang Hashim ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ini. Nah, ya. Baik. Sama-sama Qurasyi, sama-sama Qurasyiun. Beliau rahimahullahu taala lahir pada tahun 150 Hijriah. Nah, lahir pada tahun meninggalnya Abu Hanifah. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Sehingga umurnya kurang lebih 53 atau 54 tahun. Nah, alaihi rahmatullah. Nah, dan Imam Syafi'i tidak diragukan lagi keilmuannya. Nah, masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Yang telah hafal Quran pada umur 7 tahun. Kemudian pada umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, ya. Nah, hafal kitab Muwatta gurunya. Karena salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, imam yang keempat adalah Al-Imam Ahmad. Yang dikenal dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kunyahnya Abu Abdullah, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. Nah, bin Hilal bin Asad. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Nah, sehingga umurnya kurang lebih 77 atau 76 tahun. 76 atau 77 tahun. Alaihim rahmatullah. Nah, ini nama-nama para imam yang empat. Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab Muwatta'nya, yang kitab Muwatta' ini dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada umur 10 tahun sudah selesai dari hafalan kitab Muwatta' Imam Malik. Salah satu riwayat dalam kitab Muwatta' adalah hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat besar murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Hadis ini jelas, ya. Hadis ini jelas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai wasan. Naam, sesembahan. Nah, yang disembah dari selain Allah. Dan telah dikabulkan doa beliau. Walhamdulillah. Naam, beliau sallallahu alaihi wasallam, naam, kuburannya ketika beliau meninggal pun, nah, dikuburkan di rumah Aisyah, ya, tidak dikubur di luar atau di kuburan umum. Yang demikian karena para sahabat khawatir kalau dikubur di tempat umum akan menjadi, nah, tempat yang diibadahi dari selain Allah. Dan demikian pula karena hukum seorang nabi, jika dia meninggal dunia maka dia dikubur di tempat meninggalnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tempat meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sejak beliau meninggal, beliau sudah dikuburkan di rumah Aisyah, tertutup, ya, tidak terbuka untuk umum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan demikian seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kuburan beliau. Tidak ada orang datang kepada kuburan beliau kemudian minta-minta kepada beliau. Berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak. Demikian pula sampai sekarang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah lindungi. Allah lindungi dengan tiga tembok, ya. Tiga tembok yang melindungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada yang bisa untuk menuju kepada kuburan tersebut. Tidak terbuka untuk umum, ya. Tidak terbuka untuk umum sehingga kuburan beliau tidak terjadi padanya sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau kesyirikan. Karena kuburan beliau dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan doa beliau ini. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah atau sesembahan yang diibadahi dari selain Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasannya murka Allah sangat besar terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, pada bab yang sebelumnya sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap Yahud dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kita langsung pada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Khafa sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a min al-yahud wan nasara ma'a quburi anbiya'ihim min al-ghuluwi fiha hatta sarat awsanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir atau mengkhawatirkan umatnya ini akan ghulu berlebihan terhadap kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mereka ghulu berlebihan terhadap kuburan nabi-nabi mereka sehingga kuburan nabi-nabi mereka sampai menjadi autanan, menjadi sesembahan yang disembah dari selain Allah, meminta ke kuburan, berdoa kepada kuburan, bernazar untuk kuburan, menyembelih untuk kuburan, dan ibadah-ibadah yang lain, istighosah ke kuburan, dan seterusnya, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah. Faragiba ila rabbihi alla yaj'ala qabrahu kadzalik, maka beliau pun bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai sesembahan yang disembah atau diibadahi dari selain Allah. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala sababi luhuki shiddatil ghadab wal la'nati bil yahud wal nasara. Kemudian beliau menjelaskan bahwasannya sebab menimpanya azab yang pedih, demikian pula laknat kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, bahwasannya annahuma fa'alu fi haqqi quburil anbiya hatta sayyaruha awtanan tuhbad, bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara terhadap kuburan nabi-nabi mereka itu sampai menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai awtanan, berhala yang disembah dari selain Allah. Fawaqa'u fi syirkil 'azimil mudadil tauhid, sehingga mereka terjatuh ke dalam syirik yang besar. Syirik yang besar yang mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. yaitu mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada kuburan tadi. Berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada nabinya, atau berdoa ke kuburan. Nah, dan seterusnya, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir umatnya akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Faedah yang pertama, annal ghuluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Bahwasannya sikap ghulu berlebihan terhadap kuburan para nabi itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan yang diibadahi. Faedah yang kedua, anna minal ghuluwi fil kubur ittikhadzaha masajid. Wa hadza yu'addi ila syirk. Bahwasannya di antara sikap ghulu atau berlebihan terhadap kuburan adalah menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Baik tempat ibadah dengan dibangun bangunan, ya, bangunan masjid misalkan, ya. Nah, atau enggak ada bangunan tetapi dijadikan sebagai tempat sholat, tempat baca Quran, tempat ini dan itu dari berbagai macam amalan ibadah. Nah, jadi walaupun enggak dibangun bangunan masjid, kalau dia digunakan sebagai tempat ibadah, maka sudah dijadikan sebagai masjid. Nah, sehingga di antara sebagian sikap ghulu atau di antara sikap ghulu terhadap kuburan adalah menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Wa hadza yu'addi ila syirk, dan ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun ibadahnya kepada Allah. Tapi di mana dilakukan ibadahnya? Di kuburan. Perbuatan seperti ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ya mungkin saja awalnya beribadah kepada Allah. Nah, tapi di kuburan tersebut. Ya. Kemudian lama-lama dia juga beribadah kepada kuburan tersebut. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada mayit atau kuburan tersebut. Nah, apalagi kalau kuncennya sudah menyebarkan berita-berita bohong, ya. Nah, disebarkan berita-berita bohong. Oh, kemarin ada yang berdoa di sini, ya. Nah, kemudian dikabulkan doanya. Oh, kemarin ada yang minta di sini dagangannya supaya laris. Ternyata terbukti dagangannya laris, misalnya. Oh, kemarin datang orang ke sini mandul, enggak punya anak, kemudian datang ke kuburan sini, minta ke kuburan, kemudian beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Nah, kuncinya dengan semangat menggembar-gemborkan kedustaannya, kebohongannya. Nah, sehingga berduyun-duyunlah orang datang. Tertipu dengan si kuncen, yang si kuncen ini mengambil keuntungan dunia dari orang-orang yang menziarahi kuburan yang dianggap keramat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hendaklah kaum muslimin berpikir jernih, kembali menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali membuka kitab Sahih Bukhari, dibuka. Kitab Sahih Muslim, dibuka. Kitab Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, dibuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dibuka kitab Muwatta karya Imam Malik yang telah dihafal mungkin oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Banyak hadis-hadis yang melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sayang, kitabnya basah ini. Hah? Maju aja, Ustaz. Kalau orangnya kehujanan nggak masalah ya. Tapi kalau kitabnya kehujanan sayang. Rasulullah tinta yang dipakai untuk menulis juga tinta yang gampang luntur. Ya kalau kena air langsung luntur. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Faedah yang ketiga dari hadis di atas. Ats-tsalitsa itsbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadab 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Dalam hadis di atas terdapat faedah penetapan sifat ghadab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat marah atau murka bagi Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Sesuai dengan sifat yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Yang jelas tidak beda sifat tidak sama. Yang jelas tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebagaimana tidak sama zat Allah dengan zat makhluknya. Nah, artinya sifat ghadab, sifat murka, sifat marah yang kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ishtadda ghadabullah, besar murka Allah terhadap orang yang menjadikan kuburan nabi mereka atau kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat murka marah. Nah, di antara sifat-sifat Allah adalah murka atau marah. Dan ini wajib bagi kita untuk menetapkannya. Bahwasanya sifat ini, sifat ghadab, adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang sesuai dan layak bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan jangan terkecoh dengan mereka yang menafikan atau meniadakan sifat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka mengatakan dengan akalnya, nah, kalau kamu mengatakan Allah marah, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ya, kalau ini namanya akal-akalan. Baik, dalam agama tidak boleh akal-akalan seperti ini. Dalam beragama harus dengan nas. Ya, harus dengan nas, jelas dalilnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala marah. Ishtadda ghadabullah, kata Rasulullah s.a.w. besar murka Allah, amarah Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka jelas ya. Adapun kita menetapkan Allah murka atau Allah marah bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Kenapa? Karena sifat Allah dengan sifat makhluk tidak sama. Nah, murkanya Allah dengan murkanya makhluk tidak sama. Marahnya Allah dengan marahnya makhluk tidak sama. Sebagaimana zat Allah dengan zat makhluk tidak sama. Nah, maka sifatnya pun tidak sama dengan makhluknya. Adapun sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang sifat ghadab bagi Allah. Ya. Nah, silahkan dibuka surat Al-Fath. Surat Al-Fatih ayat 6 disebutkan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dan Allah murka kepada mereka, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, dan Allah melaknat mereka, dan Allah menyiapkan untuk mereka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembalinya mereka. Nah, jelas wa ghadiballahu alaihim, Allah murka, Allah marah kepada mereka. Juga silakan buka surat An-Nisa ya, ayat yang ke-93. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya. Nah, dan dia menghalalkan darah muslim, ya, maka balasannya adalah jahannam yang dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang dahsyat, azab yang pedih. Nah. Baik. Dan juga dalam ayat-ayat yang na'am lainnya. Juga dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga disebutkan sifat ghadab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman bersabda, "Innallaha kataba kitaban indahu fawqal 'arsyi inna rahmati taghlibu ghadabi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menulis sebuah kitab di sisinya, di atas arsy-Nya. Naam, yaitu kitab Inna rahmati taghlibu ghadabi. Itu tulisan sesungguhnya rahmatku taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Jelas ayat dan hadis menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab, sifat marah, yang sesuai dengan kelayakan yang layak bagi Allah. Yang jelas tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, kemudian sebagian ahlu ta'til, orang yang suka mentaktil sifat-sifat Allah, mereka menafsirkan ghadab dengan tafsir yang lain. Nah, mereka mengatakan maksud ghadab di sini, maksud marah di sini adalah intiqam, menghukum. Bahwasanya Allah menghukum mereka. Nah, kata mereka, ahlu ta'til, menafsirkan makna ghadab di sini adalah dengan makna intiqam, menghukum. Nah, maka takwil seperti ini bisa dibantah dengan bantahan sebagai berikut. Bahwasannya tafsir seperti itu, ya, menafsirkan ghadab marah dengan intikom, dengan menghukum, ini menyelisihi zahir nusus. Yang kita tahu namanya ghadab ya marah, dalam bahasa Arab ghadab itu ya marah. Nah, sehingga kalau menafsirkan dengan makna intikom, menghukum, ini menyelisihi zahir nusus dan menyelisihi jalan yang dilalui oleh para salaf, para pendahulu kita. Nah, tidak ada sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para ulama na'am terdahulu yang menafsirkan ghadab dengan makna intiqam, menafsirkan makna marah dengan makna intiqam, menghukum, tidak ada. Nah, dan tidak ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ghadab itu artinya menghukum, tidak ada. Nah, bahkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 55 Allah membedakan antara marah dengan menghukum. Nah, itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, "Falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in." Allah berfirman tentang Firaun dan kaumnya, "Falamma asafuna," maka ketika mereka membuat kami marah, yaitu membuat Allah murka, intaqamna minhum, maka kami hukum mereka semua. Itu Fir'aun dan kaumnya. Fa'agroknahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka semuanya di lautan. Perhatikan, setelah Allah sebutkan falama asafuna, kemudian intaqamna. Sehingga beda antara murka dengan intiqam. Marah dengan intiqam, marah dengan menghukum itu berbeda. Nah, alhasil, nah, takwil atau tafsir ghadab, marah dengan intiqam, dengan ditafsirkan dengan makna menghukum, ini tafsir yang tidak ada contohnya dari para ulama. Nah, tidak ada contohnya dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sehingga keliru yang menafsirkan makna ghadab dengan intiqam. Sehingga wajib bagi kita untuk menetapkan sifat ghadab, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelayakan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tidak tahu seperti apa bentuk sifat-sifat Allah sebagaimana kita tidak tahu bentuk zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak tahu bagaimana marahnya Allah, murkanya Allah. Yang jelas tidak sama murka dan marahnya Allah dengan murka dan marahnya makhluk. Baik, selesai dari riwayat yang pertama. Bab ini hanya 3 riwayat ya. Insyaallah selesai dalam 1 kali pertemuan. Kita berpindah pada riwayat yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ibn Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir. Namanya Muhammad tapi lebih dikenal dengan Ibnu Jarir, anaknya Jarir. Baik, namanya Muhammad. Ibnu Jarir At-Tabari. Pengarang kitab tafsir yang dikenal dengan tafsir At-Tabari, kitab tafsir yang berjilid-jilid. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 310 Hijriah. Beliau rahimahullahu taala meriwayatkan riwayat dari Sufyan bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Ini ulama-ulama ahlu tafsir semua. Dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Dari Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Namanya Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Yang meninggal pada tahun 161 Hijriah. Dan meninggal dunia dalam keadaan umurnya 64 tahun. Kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Al-Kufi rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dari kibar atba' tabi'in. Dari tabi'ut tabi'in. Pembesarnya tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri masuk dalam tabaqah pembesar tabi'ut tabi'in. Atau tokoh atau pembesar tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Setobaqot dengan Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah setobaqot dengan Imam Malik. Pembesar atau tokohnya tabi'ut tabi'in. Ibnu Jarir meriwayatkan riwayat dari jalan ini Sufyan Ats-Tsauri. Dari Mansur. Sedangkan Mansur adalah Ibnul Mu'tamir. Namanya Mansur Ibnul Mu'tamir Ibnu Abdillah As-Sulami. Kunyahnya Abu At-Tab. rahimahullahu taala, beliau min sigari tabi'in, kalangan tabi'in kecil. Nah, tabi'in kecil, karena tabi'in terbagi menjadi tiga. Ada kibaru tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in, tokoh-tokohnya. Yang kedua, ausatu tabi'in, ya, itu tabi'in yang pertengahan. Nah, kemudian sigaru tabi'in, tabi'in kecil. Dan beliau termasuk dari sigaru tabi'in, alaihi rahmatullah. Setobaqot dengan al-imam Ahmash, rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian dari Mujahid, an Mujahid, dari Mujahid rahimahullahu taala, imam ahli tafsir. Imam ahli tafsir pada zamannya, Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Sehingga kalau antum membaca kitab-kitab tafsir, nah, maka nah di situ akan banyak antum dapati ya tafsir dari jalannya Mujahid. Nah, dari jalan Mujahid rahimahullahu taala. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala namanya Mujahid Ibnu Jabr. Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala, muridnya Imam muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Meninggal pada tahun 104 Hijriah. Dan Imam Mujahid rahimahullahu taala kunyahnya Abu Hajjaj Al-Makki, dari Mekah beliau. Beliau termasuk dari Tabaqatul Wusta minat tabi'in, tabi'in yang pertengahan. Nah, tabi'in yang pertengahan, satu tabaqat dengan Al-Hasanul Basri dan satu tabaqat dengan Muhammad bin Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin taib yang mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu itu agama dan lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Mujahid rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat dalam surat An-Najm ayat 19, afara'aitumul lata wal uzza. Nah. Baik. Apakah pantas, patut bagi kalian untuk menganggap Allah dan Al-Uzza? Di sini disebutkan tentang Al-Lat wal Uzza, berhala yang besar ya, yang disembah pada masa jahiliyah. Berhala Lat dan berhala Uzza. Nah, afara'aitumul Lat wal Uzza? Berhala Al-Lat, qala beliau berkata, yaitu Mujahid rahimahullahu taala menafsirkan tentang berhala Al-Lat ya, yang diagungkan pada zaman jahiliyah. Kana yalutu lahu musawik famata fa'akafu ala qabri. Lat ini adalah orang yang dulunya nah kerjaannya membuat adonan tepung. Tepung dibuat adonan dengan minyak samin dan campuran yang lainnya dijadikan sebagai makanan. Nah, kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Jadi beliau ini dermawan, orang yang dermawan, orang soleh ya. Yang dermawan, yang naam suka tadi naam membuat tepung atau adonan tepung dengan minyak samin kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Setelah meninggalnya Lat ini ya, akafu ala qabrih, orang-orang beritikaf di kuburannya. Nah, beritikaf atau berdiam diri atau banyak beribadah di kuburannya. Nah, sehingga ya, tadinya hanya sekedar itikaf menjadi apa? Sesembahan yang disembah dari selain Allah, diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikenal dengan berhala yang besar ketika itu, berhala Lat. Nah, itu sesembahan yang disembah dari selain Allah. Kuburannya Lat, na'am, disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala Abu Jauza 'an Ibnu Abbas. Demikian pula dikatakan oleh Abu Jauza, juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menjelaskan tentang Lat tadi. Kana yalutu sawiq lil hajj. Dahulu Lat itu suka membuat adonan naam tepung gandum dengan minyak samin. Ya. untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhaji. Karena pada zaman jahiliyah ada amalan haji ya. Karena haji adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga pada zaman jahiliyah masih ada bekas-bekas. Atau sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam, diantaranya ini haji. Baik. Lat suka membagi-bagikan makanan, dermawan orangnya. Karena dianggap soleh, baik, dermawan dan seterusnya. Ketika meninggal dunia, orang mengkeramatkan kuburannya. Datang ke kuburannya, beritikaf di situ, berdoa di situ, baca Quran di situ, ibadah sholat di situ dan seterusnya. Atau berdoa ya, sholat bermakna doa. Berdoa di situ, kemudian meminta di situ, menyembelih di situ, bernazar juga untuk kuburan itu, kuburannya Lat. Baik. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Sedangkan Al-Uzza, Uzza itu salah satu berhala juga yang besar pada zaman jahiliyah, tapi berhala ini bukan berupa kuburan, tetapi berupa pohon. Berupa pohon. Jadi berhala yang berupa pohon. Yang pohon ini ada bangunannya ya, dan ditutup dengan kelambu atau tirai. Yang berhala Uzza ini terletak di antara Mekah dan Thaif. Dan orang-orang Quraisy dahulu sangat mengagung-agungkan berhala ini, Al-Uzza. Namun yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah Al-Lat, Al-Lat. Kenapa? Karena kaitannya dengan kuburan. Karena kaitannya dengan berhala yang berupa kuburan. Syahidnya dari penjelasan riwayat tadi, tentang Na'am afara'aitumul Lata wal Uzza, tentang berhala Al-Lat yang diagung-agungkan pada zaman jahiliyah. Syahidnya adalah anna sababa ibadatil Lat huwal ghulu fi qabrin fi qabrihi hatta sara wasanan yu'bad. Bahwasanya sebab Lat ini diibadahi, sebab Lat ini diibadahi, orang berdoa kepada dia, bernazar untuknya, menyembelih untuknya. Sebab Lat diibadahi dari selain Allah, sebabnya adalah ghulu, berlebihan terhadap kuburannya, sampai menjadikan kuburannya itu sebagai wazan, berhala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum ya sisi pendalilannya tentang Al-Lat. Bahwasannya Lat menjadi berhala sebabnya apa? Karena hulu, berlebihannya mereka terhadap kuburannya Lat ini, sampai-sampai menjadi berhala yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita langsung pada riwayat yang terakhir. Dalil yang ketiga atau riwayat yang terakhir, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahlus sunan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Waduh. Ini bukan saya yang ngomong. Ini riwayat. Dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, juga Sunan Nasa'i. Baik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang ziarah kubur. Wal muttakhidhina 'alaiha al-masajid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Was suruj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyalakan lentera, nah, di kuburan. Nah, hadis riwayat Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Baik, kita langsung pada makna hadis di atas secara umum yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nah wa huwa at-tard wal ib'ad an rahmatillahi lin nisa' allati yazurna al-qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat. Doa laknat itu adalah doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan semoga Allah melaknatmu, itu dia berdoa agar rahmat Allah jauh darimu. Nah, baik, ini makna laknat. Laknat itu adalah qard wal ib'ad an rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa laknat. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang yazurnal kubur, menziarahi kubur. Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasid. Yang demikian karena ziarahnya wanita ke kuburan itu akan mengakibatkan berbagai macam kerusakan. Berbagai macam kerusakan dan pelanggaran. Minan niyahah, seperti niyahah, meratapi mayit, karena perempuan itu lemah, ya. Nah, lemah sekali, ya. Hatinya juga lemah, gampang nangis, ya. Nah, sehingga gampang untuk meratapi mayit, ya. Datang di kuburan, ya, apalagi kalau yang meninggal anaknya yang tercinta misalkan, ya. Nah, udah meratap di atas kuburannya, memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, menangis meraung-raung, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nah, ziarahnya wanita ke kuburan akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang banyak, di antaranya tadi meratapi. Nah, meratap di kuburan. Wal jazak. Yang berikutnya, kerusakan berikutnya adalah keluh kesahnya. Nah, ya. Karena wanita banyak berkeluh kesah, ya. Nah, banyak berkeluh kesah sehingga ketika di kuburan sudah yang diucapkan na'am adalah ucapan-ucapan yang na'am tidak pantas untuk diucapkan, bahkan bersu'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, ya, dengan keluh kesahnya. Nah, dan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ya. Nah, kenapa tidak saya saja yang diambil nyawanya, ya? Nah, biasa perempuan lemah, nah, suka berkeluh kesah. Untuk menghindari itu semua, dilarang wanita ziarah kubur. Baik, karena ziarahnya wanita ke kuburan akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan tadi, meratapi mayit, berkeluh kesah, waftitanir rijal bihinna, dan mengakibatkan para lelaki terfitnah dengan para wanita tersebut. Mestinya para perempuan di rumah tertutup, ya. Nah, tidak dibuka dan dipertontonkan, nah, kepada semua orang, tetapi dijaga, ya, pakai hijab, ya. Lebih bagus lagi di rumah, sibuk dengan urusan di rumah, lebih terjaga, ya. Nah, mestinya demikian. Tapi kalau sering ke kuburan sehingga banyak para lelaki yang terfitnah. Nah, dan lelaki itu normal, ya, condong kepada lawan jenis. Nah, jangan sok apa ya? Sok selamat. Nah, enggak, saya duduk bareng dengan perempuan enggak ada rasa apa-apa kok. Nah, ya. Ini namanya sok apa? Sok selamat, ya, sok alim. Nah, padahal tabiat laki-laki adalah condong kepada lawan jenisnya. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu maka dusta dia. Karena telah keluar dari tabiat. Nah, ya, dari fitrah yang Allah fitrahkan kepadanya bahwasanya lelaki itu condong kepada lawan jenisnya. Enggak. Baik. Sangat dikhawatirkan para lelaki akan terfitnah dengan para wanita jika mereka banyak keluar, apalagi ke kuburan. Nah, kemudian wala'ana alladziina yattakhidhuuna al-maqabir mawaatina ibadatin aw yudhi'uunaha bisuruj wal qanadil. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik tempat ibadah dibangun dengan bangunan, ya, bangunan masjid misalkan, ya, di atas kuburan, atau tidak dibangun bangunan tetapi apa? Dijadikan sebagai tempat salat. Tempat ibadah yang lain. Walaupun enggak ada bangunan juga masuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Au yudiuna habis surud bal qanadil. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menerangi kuburan dengan lentera. Dengan lentera. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena ini takdir, ya. Ini takdir. Yang butuh penerangan itu siapa? Ya kita yang masih hidup, ya. Di rumah atau jalan, ya, butuh penerangan. Jadi kuburan. Nah, taib. Orang sudah meninggal dunia, ya, tidak butuh dengan penerangan itu. Ya. Maka ini bentuk takdir, ya. Boros. Nah, takdir. Taib dan menginfakkan harta pada perkara yang sia-sia. Nah, yang tidak bermanfaat. Baik. Khalas, jadikan kuburan gelap seperti itu, ya, supaya enggak ada orang yang malam-malam beribadah di situ, ya. Nah, kalau dinyalakan kemudian terang benderang, maka akan mengundang orang-orang untuk datang malam-malam ke situ, apalagi malam Jumat Kliwon, ya, atau malam apalah yang dianggap keramat. Datang ke kuburan malam-malam karena kuburannya terang. Nah, Allah al-musta'an. Perhatikan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyalakan suruj, lentera-lentera, ya, atau lilin-lilin, ya, atau yang semisalnya wal qanadil. Li'anna hadza ghuluwun fiha. Karena yang demikian itu sikap ghulu, berlebihan. Nah, karena yang demikian adalah sikap berlebihan terhadap kuburan. Mud'atun li syirik bi ashabiha, yang akan mengundang kesyirikan, bagi mereka. Ya. Nah, akan mengundang kesyirikan, ya, bagi manusia. Ya. Sehingga, orang-orang akan mendatangi kuburan walaupun di malam hari, ya, karena terang. Nah, baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka yang memasang lentera-lentera, lilin-lilin, ya, di kuburan-kuburan. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimul ghulu fi kufil kubur bittikhadhiha mawatina ibadah. Faedah yang pertama, pengharaman ghulu berlebihan terhadap kuburan. Bittikhadhiha mawatina ibadah. Dengan cara menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Ini haram hukumnya. Bahkan termasuk dari kabair, dosa-dosa besar, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini dosa besar. Karena apa? Karena definisi dosa besar adalah dosa yang diantaranya pelakunya dilaknat. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan laknat, dengan murka, atau dengan siksa Allah, ya. Dan atau pelakunya itu dihukum had di dunia, ya. Nah, itu dosa-dosa besar. Dan di sini pelaku tadi diancam dengan laknat. Ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah dosa besar. Nah, karena ini akan taib mengundang atau menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yufdi ila syirik, karena yang demikian itu akan mengantarkan na'am kepada kesyirikan. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah akan mengantarkan kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, at-tahrim tahrimu tanwiril maqabir li anna dhalika wasilatun li ibadatiha. Haramnya na'am menyalakan lentera-lentera di kuburan, karena yang demikian itu wasilah, prasarana yang mengantarkan kepada diibadahinya kuburan tersebut. Karena diagungkan, tidaklah kuburan tadi dipasang lentera, pasang lilin, pasang ini, kecuali apa? Karena diagungkan. Nah, dengan pengagungan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, annal ghuluwa fil kubur minal kabair. Faedah yang ketiga, bahwasanya sikap ghulu berlebihan terhadap kuburan termasuk dosa-dosa besar. Nah, baik. Kuburan ya kuburan. Nah, ya. Mereka telah meninggal dunia, sehingga kita kubur. Yang kuburan tersebut, nah, kita tandai di atasnya dengan batu, ya, supaya terlihat ini kuburan. Nah, kemudian kita naikkan satu jengkal dari tanah supaya terlihat itu adalah kuburan, bukan tanah biasa. Nah, karena seorang muslim itu mulia baik ketika hidup atau ketika mati. Nah, baik, sehingga supaya diketahui itu kuburan, dinaikkan satu jengkal dari tanah, kemudian dikasih batu ya di atasnya dan seterusnya. Kemudian, nah, orang yang dikubur itu membutuhkan doa, ya. Doa dari orang-orang yang masih hidup. Nah, maka doakan mereka. Doakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, bukan orang yang masih hidup datang ke kuburan minta ke penghuni kubur. Bukan seperti itu. Ya. Nah, sikap yang seperti ini sikap ghulu. Atau dengan membangun kuburan tersebut dengan bangunan-bangunan yang wah, megah, ya. Nah, karena ini kuburannya wali misalkan, dibangunlah dengan kuburan yang sangat megah ini, ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan. Nah, yang terpenting bukan bangunan atau apa ya. Nah, akan tetapi amalan seseorang lah ya yang akan menjadikan dia nah selamat atau tidak dari azab kubur. Sehingga sikap ghulu berlebihan terhadap kuburan termasuk dosa besar. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang berlebihan ghulu terhadap kuburan. Sehingga masuk dalam kategori dosa besar. Faedah yang keempat, anna illatan nahyi 'anil shalah 'indal qubur hiya khaufu syirk. La li ajli najasa. Bahwasanya alasan dilarangnya salat di kuburan itu adalah karena khawatir na'am mereka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Bukan karena alasan najisnya kuburan, bukan. Nah, kuburan tidak najis. Nah, jadi larangan tidak bolehnya sholat di kuburan itu bukan karena alasan najis kuburan itu, bukan. Tetapi karena khawatir na'am kuburan tersebut na'am akan menjadi kuburan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di alasannya adalah alasan khauf syirk, khawatir kesyirikan. Khawatir menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajid wa israjiha wa la'ana 'ala al-amrayn. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggandengkan ya, menggabungkan atau menggandengkan antara tadi perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan perbuatan menyalakan lentera di kuburan. Beliau gandengkan tadi perbuatan tadi wala'ana 'ala al-amrayn dan beliau melaknat keduanya. Melaknat yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melaknat orang yang menerangi kuburan dengan lentera. Walaysa la'nu 'ala israjiha min ajli najasa. Dan laknat di sini laknat bagi orang yang menyalakan lentera di kuburan ya, alasannya bukan karena alasan najisnya, bukan. Sehingga naham alasan tadi adalah karena alasan khaufu syirk, khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Fakadzalika shalah indah, demikian pula salat. Alasan dilarang salat di kuburan bukan karena najisnya kuburan tadi, bukan, tetapi karena khaufu syirk, khawatir manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, selesai dari dalil yang ketiga. Naam, dari bab Maja'a annal ghuluwa fi kuburi sholihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bahwasanya sikap ghulu berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tambahan faedah, telah berlalu tadi hadis tadi ya. Hadis yang ketiga tentang larangan naam para wanita melakukan ziarah kubur. Ini menjadi pembahasan tersendiri. Rasulullah SAW dalam hadis ini melaknat zairatil kubur, para wanita yang menziarahi kubur. Baik. Sehingga timbul pertanyaan, bolehkah wanita ziarah kubur? Ya, boleh gak? Bolehkah wanita ziarah kubur? Boleh enggak? Hah? Boleh. Kok dilaknat di sini? Hah? Ziarah, sama ziarah kubur. Hah? Sering ziarah. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Naam. Ikhtalafu fi dzalik. Para ulama berselisih tentang hukum wanita ziarah kubur. Sebagian para ulama berpendapat dilarangnya para wanita ziarah kubur secara mutlak. Nah, enggak boleh yang namanya wanita ziarah kubur. Nah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, dan para ulama yang lain. Dan juga ini Syekh Shalih Fauzan. Naam, hafizahullahu taala. Baik. Larang para wanita melakukan ziarah kubur. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para zairatil kubur, para wanita yang ziarah kubur. Nah. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain, yaitu pendapat yang kedua, nah, tidak dilarang secara mutlak. Tidak dilarang secara mutlak. Baik. Hanya saja yang dilarang adalah al-mukfirat, yang sering melakukannya. Nah, yang hobinya ziarah kubur. Wanita yang hobinya ziarah kubur. Ini yang dilarang. Nah. Baik. Terus bagaimana dengan tadi laknat tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatul kubur, para wanita yang ziarah kubur. Nah, taib, mereka yang membolehkan wanita ziarah kubur, ya, dengan syarat tidak sering, ya. Nah, sesekali mereka melemahkan riwayat ini. Melemahkan riwayat ini. Nah, bahwasanya riwayat ini lemah. Riwayat zairat al-kubur. Zair ini, zairat ini jamaknya zairatun. Jamaknya zairatun. Nah, wanita yang ziarah. Kemudian mereka mensahihkan riwayat yang lain, bukan riwayat zairat tapi riwayat zuwarat. Jadi ada riwayat zairat, ada riwayat zuwarat. Kalau zuwarat, riwayat ini zuwarat dengan sighah. Nah, apa ini zuwarat, ya, balaghah, ini artinya yang hobi ziarah. Zuwar, zuwarat itu artinya wanita yang hobi ziarah, dikit-dikit ziarah, dikit-dikit ziarah, dikit-dikit ziarah. Nah, yang sering ziarah. Baik, riwayat ini sahih, ya. Riwayat ini sahih, riwayat zuwarat tadi. bahwasannya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Riwayat ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. Nah. Riwayat ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. Bahwasannya Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang hobi ziarah. Nah. Baik. Sehingga ketika mereka melemahkan riwayat Zairat, Zairatul Kubur, ya. Nah, dan mensahihkan riwayat Zuwarat, Zuwaratul Kubur tadi. Nah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zuwaratul Kubur, ini menunjukkan bahwasannya yang dilarang itu bukan asal ziarah. Bukan hukum asal ziarah yang dilarang. Yang dilarang bukan hukum asal ziarah bagi wanita, bukan. Tetapi apa? Seringnya. Nah, hobinya. Terus-menerusnya. Nah, melakukan ziarah inilah yang dilarang. Penghobi. Ya, ini yang dilarang. Para wanita yang penghobi ziarah kubur, inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dibaca dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Ahkamul Janaiz. Juga ini adalah pendapatnya Syekh Muqbil. Naam, Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Bisa dilihat dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih. Naam, ma laisa fi sahihain. Nah, boleh menyebutkan ini. Bolehnya wanita melakukan ziarah kubur. Baik. Kemudian mereka Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Wadi'i, ya. Nah, melemahkan hadis ini. Hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, wanita yang ziarah kubur. Ini dilemahkan karena dalam perawinya terdapat perawi yang bernama Abu Saleh. Abu Saleh Bazam. Abu Saleh Bazam ini lemah dalam periwayatan hadis dan utuhima bil kadzib, tertuduh dengan melafazkan lafaz dusta dalam hadis. Nah, kemudian lafaz atau Bazam ini, Abu Saleh ini, tidak mendengar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, tidak mendengar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga dari berbagai macam kecacatan dan kelemahan hadis dari berbagai sisi tadi, sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Nah, sehingga yang dilarang bukan hukum asal ziarah kubur untuk wanita, tetapi adalah penghobinya. Nah, atau keseringannya melakukan ziarah kubur, inilah yang dilarang. Nah, juga berdasarkan hadis yang lain. Hadis yang lain yaitu pernah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman. Nah, dalam Sunan Tirmidzi, ya. Dalam Sunan Tirmidzi, beliau rahimahullahu taala meriwayatkan tentang riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ziarah ke kuburannya saudaranya yaitu Abdurrahman. Nah, radhiyallahu taala. Ini dalil yang menguatkan. Nah, kemudian juga dalil yang lain. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha na'am berkata, "Bagaimanakah? Nah, atau apakah yang kita lakukan ketika kita melakukan ziarah kubur?" Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tata cara ziarah kubur. Ya, doakanlah dengan assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun dan seterusnya. Nah, juga riwayat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang ada di kuburan atau melewati ada wanita yang sedang di kuburan menangisi atau meratapi anaknya yang meninggal dunia. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam mengatakan, sabarlah, isbiri, sabarlah engkau wahai wanita. Tetapi wanita tadi tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Bahkan wanita ini ketika diperintahkan untuk sabar mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Hanya engkau dari saya. Engkau tidak mengalami musibah yang saya alami. Dalam keadaan enggak melihat kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Kemudian setelah itu dikasih tahu kepada wanita ini, tadi yang melarang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tadi yang memerintahkan kau sabar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu ini pun datang. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika goncangan pertama. Nah, kalau sekarang sabar, sudah terlambat, ya. Nah, sabar itu adalah ketika diuji di goncangan pertama. Kalau sudah lewat 3 hari, 4 hari dia menangisnya, sekarang saya sabar. Bukan sabar itu namanya. Sabar itu di goncangan pertama. Nah, kalau sudah lewat 3, 4 hari itu sudah berlalu dengan waktu. Berlalu dengan waktu. Baik. Asyahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang tadi wanita tadi untuk ziarah kubur. Beliau hanya mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika di goncangan pertama. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya na'am, hukum asal ziarah kubur bagi wanita boleh. Boleh hukum asal, yang dilarang adalah zuwaratul kubur, para penghobi ziarah kubur, para wanita penghobi ziarah kubur. Juga berdasarkan riwayat inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, sungguhnya dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Namun sekarang zuruha. Ziarahlah kalian. Nah, ziarah kuburlah kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur tudzakirkumul akhirah, akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, mengingat mati. Dengan ziarah kubur seorang mengingat mati, mengingat akhirat. Sehingga disyariatkan ziarah kubur baik bagi laki-laki atau bagi wanita. Bagi wanita dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, dengan syarat-syarat yang ketat diantaranya apa? Menutup auratnya. Nah, ya tidak bersolek, tidak berdandan, ya. Nah, tidak mengumbar suaranya, ya. Nah, dan seterusnya, tidak berlenggak-lenggok, ya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam syarat-syarat para wanita keluar rumah. Syarat-syarat para wanita keluar rumah. Demikian pula ketika kuburan, syarat-syaratnya ini menutup aurat. Nah, kemudian tidak membuat fitnah terhadap para lelaki, ya. Tidak berdandan, tidak bersolek, dan seterusnya. Nah, dan tidak meratapi mayit, ya. Tidak berkeluh kesah di kuburan. Nah, ya, tidak banyak omong, ya, dan seterusnya. Baik. Dan ziarah kubur tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, dan juga tujuannya untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Didoakan agar diberi ampunan, agar diberi naam ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini diantara faedah ziarah kubur. Dan ziarah kubur tidak boleh dilakukan dengan syaddur rihal. Tidak boleh dilakukan dengan syaddur rihal, safar. Nah, mau ke mana? Mau ziarah kubur di Sumatera misalnya. Ya. Harus naik pesawat ziarahnya. Nah, harus naik kendaraan safar. Nah, ini enggak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rihal illa ila thalathatul masajid." Tidak boleh syaddur rihal perjalanan safar kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa. Ini tiga masjid yang boleh kita safar ke sana yang tujuannya ibadah di sana. Selain itu, selain tiga tempat ini tidak diperbolehkan. Sehingga demikian juga ketika ziarah tidak diperbolehkan dengan syaddur rihal tadi. Mau ziarah kubur, cukup kuburan yang ada di kampungnya, yang ada di kotanya. Nah, di mana sih di sini kuburan? Ya di sana ziarahnya. Datang ke sana, assalamualaikum ya ahli diyar, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, Allahumma ighfir lakum, doakan ampunan untuk mereka. Nah. Baik, ini ziarah kubur. Datang ke kuburan yang ada di kotanya atau di kampungnya. atau misalkan kebetulan lewat, ini pun tidak mengapa. Nah, kalau misalkan kebetulan lewat, kebetulan lewat dekat kuburan, mampir dulu, ya, dalam rangka ziarah kubur mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun kuburannya adalah kuburan orang-orang kafir. Nah, ya, jadi ziarah kubur di sini tidak khusus ziarah kuburan muslim, tetapi mencakup ziarah kubur terhadap kuburannya orang-orang kafir. Nah, adapun kepada orang-orang kafir tujuannya adalah untuk mengingat kematian, bukan mendoakan mereka. Karena tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia, karena mereka mati di atas kekufuran. Sehingga kalau ziarahnya ke kuburan kufar, tujuannya hanya untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Kalau ziarahnya ke kuburan kaum muslimin, tujuannya dua, mendoakan mereka dan mengingat akhirat atau mengingat kematian. Nah. Baik. Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibunya. Dan Allah mengizinkan sehingga beliau menziarahi kuburan ibunya. Dan sedangkan ibunya beliau meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, dan agamanya Abdul Muttalib adalah agama ibadatul awsan, agama yang menyembah berhala. Baik. Selesai dari penjelasan bab yang ke-21 tentang annal ghuluwa fi quburi sholihin yusayyiruha awtanan tu'badu min dunillah, bahwasanya sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pendapat yang rajih tadi dari masalah yang terakhir, bolehkah wanita ziarah kubur? Naam, pendapat yang rajih adalah boleh. Nah, boleh wanita ziarah kubur sebagaimana laki-laki boleh ziarah kubur, hanya saja perempuan itu ada syarat-syarat yang ketat yang kita sebutkan tadi. Dan tidak boleh sering. Nah, dan tidak boleh dijadikan sebagai hobi. Nah, ya, bagi wanita. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziaratul kubur, para wanita yang penghobi ziarah kubur. Wallahu taala a'lam bisawab, sehingga kalau sesekali boleh. Sekali boleh, kebetulan lewat, ya, kebetulan lagi pengen ingat mati, ya. Nah, dan seterusnya boleh sesekali melakukan ziarah kubur tanpa safar, tanpa melakukan safar. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu.